pandangkan mata. Babuai pitiangkan mata. Babainya koklah dapet kawan sesuai. Babainya koklah dapet kawan sesuai. Oleh saya janganlah lupa, janganlah lupa jo kawan lama. Yo malam janganlah lupa jo kawan lama.